Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayat ini menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seagung-agungnya ayat yang menjelaskan tentang rincian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muhit, yang meliputi segala sesuatu. Ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala syamil, meliputi, mencakup perkara-perkara yang gaib seluruhnya. Tidak hanya perkara yang zahir, yang nampak secara kasat mata. Perkara yang gaib pun Allah tahu. Dan kebanyakan dari perkara-perkara yang gaib Allah tutup ilmunya, rahasiakan ilmunya, sekalipun kepada para hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Walaupun di sana ada beberapa perkara gaib yang Allah tampakkan kepada Rasul-Nya setelah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakannya Allah rahasiakan dari mereka. Terlebih lagi mafatihul ghaib yang lima yang disebutkan kemarin dalam surat Luqman, Allah enggak tampakkan kepada siapapun dari makhluk-Nya. Hatta dari para malaikat wal mursalin. Di antara bentuk kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui seluruh apa yang berada di daratan, yang di padang pasir, padang sahara, berupa pepohonan-pepohonan, bebatuan, kerikil, pasir, debu-debu yang ada, Allah tahu semuanya. Ini menunjukkan ilmu yang betul-betul sempurna, meliputi segala sesuatu. Kita hanya mengetahui pepohonan di sekeliling kita saja, belum tentu tahu semuanya. Pepohonan, tumbuhan yang berada di sekeliling kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu semuanya. Binatang-binatang yang ada, Allah tahu. Tempat tinggal mereka maupun tempat perpindahannya mereka dari tempat ke tempat yang lain. Dan Allah jamin seluruh rizkinya. Qala Allahu azza wa jal, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini, baik binatang darat maupun bihar, binatang laut. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin rizkinya. Binatang-binatang dari terkecil sampai terbesar, baik yang berada di daratan maupun di lautan, semua Allah yang menanggung rizkinya. Kadang kita renungkan dan harus menjadi renungan binatang-binatang yang berada di lautan, dari ikan terkecil sampai ikan terbesar, siapa yang tabur benihnya, siapa yang ngasih makannya. Manusia hanya mengambil hasil dari hasil laut. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang saya sebutkan tadi dari ayat ke-6 dari surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya. Apakah binatang darat maupun laut, Allah tahu tempat tinggalnya, yang biasa dia tinggal di tempat tersebut. Dia jadikan tempat tinggalnya, dia berlindung dari perkara yang membahayakan dirinya. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala tahu tempatnya. Kita tidak mungkin akan mengetahuinya. Misalkan ada lahan 1 hektar hutan, pepohonan apa saja yang tumbuh di situ, binatang apa yang ada di situ, saya yakin enggak ada satu orang pun yang tahu. Tempat tinggalnya di mana? Bahkan ada lubang, dikira lubang tikus, ternyata itu sarang kobra. Menunjukkan dia enggak tahu. Menunjukkan enggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi semuanya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Ya'lamu mustaqarra hadhi dawab wa huwa al-makan alladhi tuqimu fih wa tastaqirru fih wa ta'wi ilaih. Allah tahu tempat-tempat tinggal binatang-binatang itu, di mana tempat tinggalnya, yang dia bertempat tinggal padanya, dia berlindung dengan tempat tersebut, berlindung dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Demikian pula mustaudaaha, al-makan allati tantaqilu ilaihi fi dhihabiha wa maji'iha, tempat yang dia berpindah-pindah darinya, pergi pulangnya, dia tahu. Binatang tadi pergi kemana, tempatnya biasa dia berada di situ. Contoh misalkan burung, biasa dia hinggap di pohon mana, dia mencari makan di daerah mana, terus tempat tinggal dia menginap di mana, semua Allah ketahui. Kita dari jenis burung saja udah enggak mampu untuk mengetahui burung emprit misalkan begitu banyaknya, kemana aja itu nyari makannya, hinggapnya di mana saja selama satu hari, terus nanti pulang bermalamnya di mana, enggak tahu kita. Baru satu jenis burung. Nah, Allah Subhanahu wa taala sempurna ilmunya sehingga tahu seluruhnya. Dari situ barakallahu fikum semakin menyadarkan kita betapa terbatasnya pengetahuan yang ada pada kita. Karena kita sebagai manusia memang memiliki sifat dasar bodoh. Wa khuliqal insanu wa kanal insanu dzaluman jahula. Demikian pula manusia memiliki sifat dasar lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Huwa alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bertahap-tahap Allah berikan pengetahuan, berikan wawasan, ilmu. Maka dari itu, sandarkanlah pengetahuan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah rizki dan keutamaan yang Allah berikan. Jangan disandarkan kepada kecerdasan dirinya, kesemangatan dirinya. Lah, itu sebatas sebab. Kita kembali kepada kalam beliau, rahimahullah. Wa ma fil bihar min hayawanatiha. Demikian pula Allah mengetahui apa yang ada di bihar, lautan. Dari hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ada di sana ikan dengan berbagai macam jenisnya. Dari ikan paus saja bermacam-macam jenis ikan paus. Ikan hiu dan yang lainnya, dari binatang-binatang yang terkecil sampai yang terbesar, Allah tahu berapa jumlahnya, di mana tempat tinggalnya, dan Allah siapkan rizkinya. Allah siapkan rizkinya. Manusia enggak perlu capek-capek tabur benih, ngasih pakan pagi sore. Allah yang memberikan rizki kepada binatang-binatang itu. Manusia tinggal mengambil hasil, namun kejamnya kesyirikan, namun yang disyukuri justru selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik merupakan sebesar-besar kezaliman. Mereka melakukan ritual penyembelihan binatang, apakah itu kambing atau kerbau atau sapi, mereka bungkus kepalanya dengan kain kafan, mereka hanyutkan ke lautan, mengagungkan jin yang ada di lautan. Padahal jin adalah hamba Allah sebagaimana manusia. Status mereka sama seorang hamba. Tugas mereka sama mengibadahi sang penciptanya. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'adiniha. Demikian pula Allah tahu barang-barang tambang yang ada padanya. Lu'lu, marjan, dan yang lainnya. dari barang-barang tambang yang ada di lautan. Nah, yang berada di perut bumi, batu bara, emas, perak, tembaga dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Wa saydiha, binatang-binatang buruan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Mimma tahtawihi arja'uha, dari apa yang tercakup oleh penjuru-penjuru laut. Allah tahu di mana perbatasan-perbatasannya, mana tepiannya. Seluruh penjuru laut Allah tahu seluruhnya, tahu semuanya, kedalamannya, isinya, dan barang-barang tambah yang ada di dalamnya. Kadang ada pengeboran di dalam laut, kadang ada gunung bahkan di dalam laut. Subhanallah. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat, ayat syar'iyah maupun ayat kauniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan mereka, orang-orang yang tidak mau membenarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar mereka mentadaburi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jal, afala yanthuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Begitu kuat binatang unta, tahan berjalan di panasnya padang Sahara, dalam keadaan daerah yang demikian gersang, Allah ciptakan binatang yang sesuai dengan keadaan wilayah atau alam tersebut. Ciptakan unta. Sekian banyak manafi', manfaat-manfaat yang diraih oleh manusia, dari air susunya, dari bahkan air kencingnya. Nah, demikian pula untuk ar-rukub, berkendaraan. Demikian pula untuk membawa barang-barang yang mereka tak mampu untuk membawanya, namun dengan sebab adanya unta, bisa barang itu berpindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, berniaga, berjualan, sehingga mendapatkan hasil keuntungan dengan sebab adanya unta maupun binatang-binatang yang lain yang dijadikan untuk angkutan. Nah, afala yang turuna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at? Demikian pula tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan, tujuh lapis sakfan mahfudha, sebagai atap yang terjaga, ang tazul, untuk runtuh dan jatuh. Langit begitu luas, tujuh lapis, tanpa satu tiang pun enggak runtuh. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dengan sebab gunung-gunung itu menjadikan bumi kokoh, sehingga dengan mudah hamba-hamba Allah berdomisili, bertempat tinggal di atas muka bumi ini. Adapun ada kalanya Allah Subhanahu wa taala timpakan ittirab, kegoncangan, gempa, itulah takhwif, apa takhfif minhu subhanah. Allah SWT menjadikan bumi goncang agar supaya hamba-hamba Allah bermaksiat kepada takut dan kembali kepada Allah SWT. Dengan kita mentadaburi makhluk-makhluk Allah, apakah itu penciptaan unta, gunung, lautan, dan seluruh makhluk-makhluk yang ada, ditadaburi, itu akan membawa dirinya kepada pengenalan kepada sang penciptanya. Sehingga dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan utusannya. Itu ya ikhwan, cara mengenal Allah yang pertama. Yang kedua adalah dengan ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah, ayat-ayat yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ayat sudah Allah turunkan, baik ayat syar'iyyah maupun kauniyah, tapi seseorang sampai enggak kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti diazab di akhirat kelak. Wa yastamilu alaihi ma'uha. Demikian pula apa yang terkandung pada laut tersebut dari airnya. Bahkan ada lautan yang sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Air bertemu, sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan enggak ada pembatas, langsung air ketemu air, laut yang sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Subhanallah. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika mimma tahtawihi arjauha washtamilu alaihi ma'uha. Wa ma tasqutu min waraqatin. Demikian pula apa yang jatuh atau gugur dari dedaunan, min asjaril barri wal bahri wal buldan wal qafri wad dunya wal akhirah illa ya'lamuha. Demikian pula apa yang gugur dari dedaunan, dari pepohonan, laut, apa daratan atau lautan, ada di sana istilah rumput laut, rumput darat banyak. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Pepohonan di sana, daun-daun yang berguguran. Demikian pula wal buldan, wilayah-wilayah, negeri-negeri. Demikian pula padang sahara, maupun pepohonan dunia maupun akhirat, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Ya, melainkan Allah tahu semua itu. Baik asjaril bar wal bahr wal buldan, masing-masing daerah negara ada pepohonan yang berbeda dengan negara yang lain, Allah tahu semuanya. Bagi kita tinggal di Indonesia belum tahu, apa belum tentu semua pepohonan yang tumbuh di negeri Indonesia kita tahu, paling yang di sekitar kita. Mungkin yang dari Jawa tahu pohon mentru ya di sini. Ingat dulu saya awal-awal miara kambing, melihat pohon mentru itu kalau masih muda kan kelihatan seger-seger ya, gak kemerah-merahan gitu ya. Saya senang bener, tak hari itu udah dapat satu gulung, Pak Muhajir ngingetin, itu pohon mentru tat. Ya Allah, nggak tahu kalau itu pohon mentru, ternyata mematorotkan. Nah, nggak tahu, padahal tukang arit. Tapi nggak semua pohon-pohonan tahu jenis pohon apa, efeknya seperti apa. Itu keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Nah, kalau pepohonan yang ada di wilayah kita saja, kita tidak tahu semuanya, apalagi pepohonan yang ada di negeri lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya. Pepohonan daratan, lautan, maupun pepohonan yang ada di masing-masing negara, maupun pepohonan yang tumbuh di padang Sahara, baik yang pohon di dunia maupun di akhirat, semua Allah tahu. Nah, tidaklah gugur satu daun pun melainkan Allah mengetahuinya. Kita ada pohon lemtoro, tahu lemtoro itu, kelandingan. Nah, ketika gugur, suruh ngitung satu pohon berapa, mumet ndasnya. Nah, belum ketemu. Jangankan daun lemtoro kecil-kecil, nah, daun karet, pohon karet ketika lagi ngetrek, gugur. Satu batang saja, satu hari gugur berapa, saya yakin nggak mampu ngitung. Menunjukkan keterbatasan ilmu yang ada pada makhluk. Wala habbatin fi dhulumatil ard, demikian pula tidak ada satu biji pun yang berada di kegelapan bumi. Min hubub as-simar, dari biji-bijian buah-buahan. Wasuru', biji-bijian yang digunakan untuk bercocok tanam. Semua Allah tahu, ya, semua Allah tahu. Tapi manusia lagi-lagi terbatas pengetahuannya. Kadang biji tertentu bagi si A, si Fulan masyhur, dia tahu tentang biji itu, tapi belum tentu yang lain paham. Nah, taib. Biji karet tahu kita di sini. Nah, kelatak. Bagi yang enggak tahu, kayaknya enak itu. Nah, dibakar. Ternyata habis makan apa ya kan? Ngliyeng dasnya. Ternyata memabukkan. Terus itu pohon apa itu yang kayak kelapa itu? Yang buahnya bulat-bulat itu. Apa sih namanya itu? Yang biasa di rawa-rawa itulah sih, di siring-siring, serdang ya. Itu kalau ngeliat buahnya kan masya Allah ya, kayak enak ya. Coba dimakan kayak apa rasanya itu. Katanya juga mau memabukkan, gatal. Menunjukkan gak tahu, kita gak tahu semuanya. Dari jenis-jenis pepohonan maupun biji-bijian. Demikian pula al-budhur, benih-benih. Alati yabdhuruha al-khalaq, benih-benih yang ditaburkan oleh makhluk. Allah tahu semua. Nah, tapi makhluk itu sendiri, contoh dia nanam benih bayam misalkan. Dia sendiri yang nanam, dia sendiri yang nabur, tapi dia enggak tahu jumlahnya berapa. Gitu atau tidak? Atau benih apalah yang kecil-kecil yang lembut-lembut itu. Atau lumai, nah, benih lumai itu. Lunca orang Sunda bilang. Itu kecil-kecilnian. Ditabur, dia sendiri yang nanam enggak tahu berapa jumlah biji yang kamu tabur. Enggak tahulah, pokoknya banyak. Taib. Itu menunjukkan keterbatasan ilmu yang ada pada makhluk. Wabudur anawabit albariyah maupun benih-benih tumbuh-tumbuhan daratan yang lainnya. Sangat banyak jenisnya, sangat banyak jumlahnya. Allati yansha'u minha asnafun nabatat, yang akan tumbuh dari benih-benih tersebut berbagai macam tetumbuhan. Semua Allah mengetahuinya. Ini kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ratbin wala yabis, demikian pula tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering. Hadza umumun ba'da khusus. Lafaz ini adalah lafaz umum yang Allah sebutkan secara apa setelah penyebutan secara khusus. 6. Yang tadi disebut secara khusus. 6. Dari pepoh apa, dedaunan, biji-bijian, 6. maupun apa, dedaunan, 6. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan rincian-rinciannya. Nah, ini disebutkan setelahnya secara umum, baik yang basah maupun yang kering, melainkan Allah pun tahu semuanya. Nah, illa fi kitabim mubin, melainkan semua itu telah tercatat di dalam kitab yang nyata. Wa huwa al-lawhul mahfuz, yaitu al-lawh, nah, papan catatan yang telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tercatat di situ, di lauhil mahfuz. Qad hawaha washtamala 'alaiha, yang mana catatan tersebut telah mencakup seluruhnya. Nah, seluruh apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa ba'du hadzal madhkur yabharu 'uqulal 'uqala, sebagian apa yang disebutkan di sini, ya, sebagian apa yang disebutkan di sini dari perkara yang gaib maupun apa yang ada di daratan maupun di lautan maupun dedaunan yang gugur, sebagian apa yang disebutkan di sini, demikian pula apa yang dijabarkan oleh Syekh rahimahullah tadi, contoh-contohnya lebih dikembangkan lagi. Yabhar uqulal uqala, menerangi, menyinari akal-akal orang yang berakal. Dia semakin terang, semakin jelas tentang kesempurnaan ilmu yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terang, jelas, alangkah terbatasnya pengetahuan yang ada pada manusia. Wa yuzhilu afidatan nubala. Ibarat ini yang anak pribadi dari tadi sore murojaah belum faham apa maksud dari kalam beliau. Yuzhilu artinya bingung. Afidah, hati-hati. Nam, an-nubala, orang-orang yang cerdik. Walau alam bisawab, apakah yang beliau maksudkan dari apa yang disebutkan dari perincian kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat bingung hati orang-orang yang cerdik, maknanya Kalau bahasa kita mungkin gak habis pikir. Nah, langit contohnya ya, langit begitu luas, 7 lapis, sesertik apapun orang mesti akan terkagum melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit 7 lapis tanpa satu tiang pun. Bumi 7 lapis, sekian banyak barang tambang di dalamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Nah, orang yang cerdik pun untuk merenungkan dalam artian mengetahui semua itu jelas sesuatu yang enggak mungkin. Nah, apa ini maksud beliau atau bagaimana? Barangkali di antara antum ada yang bisa memberikan faedah, maka berilah faedah saya. Jazakumullah khairan sebelumnya. Fahdalla hadza ala azamati rabb. Maka hal ini menunjukkan tentang keagungan Ar-Rabbil Azim, Rabb yang maha mulia, maha agung. Wasi'atihi fi awsafihi kulliha. Demikian menunjukkan tentang luasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa anal khalqa min awwalihim ila akhirihim law ijtama'u ala ay yuhitu ba'da sifatih lam yakun lahum qudratun wala wus'un fi dhalik. Bahwasanya makhluk dari awal mereka, dari awal penciptaan makhluk sampai akhir atau sampai makhluk terakhir, seandainya mereka bersatu padu, berkumpul, ala an yuhitu ba'da sifatih, untuk meliputi sebagian dari sifat-sifat Allah, hanya sebagian. Nam, lam yakun lahum kutrah, nisa mereka enggak memiliki kemampuan di dalam hal itu, enggak akan mampu. Nah, satu masalah sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dijabarkan tadi oleh beliau begitu luas. Makhluk untuk bisa meliputi sifat ini enggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Nah, ilmu yang ada pada kita sekali lagi terbatas. Sifat yang ada pada kita terbatas. Kita punya sifat kuat, Allah juga punya sifat kuat. Enggak mungkin sifat kuat yang ada pada kita bisa meliputi sifat kuat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekuat-kuatnya kita suruh ngangkat 1 kintal mungkin masih mampu. Tambah lagi 1 kintal setengah angkat sendiri mungkin masih mampu. 2 kintal angkat sendiri saya yakin. Nah, udah enggak mampu. Terbatas kekuatan ada pada kita. Nah, membuat bangunan mungkin saking lihainya, saking kuatnya tenaga. Nah, suruh buat 1 bangunan rumah, mesti enggak mungkin 1 hari selesai. Atau 6 hari selesai, 1 pekan selesai. Allah menciptakan langit dan bumi cuma 6 hari. Lihikmatin balighah, yang seandainya Allah menciptakan lebih apa kurang dari itu, kurang dari 6 hari pun Allah mampu. Maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan sempurna sifat yang ada pada Allah. Makhluk lagi-lagi terbatas. Bicara sifat ilmu terbatas. Bicara sifat kuat lagi-lagi terbatas. Maka dari itu jangan sampai kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, sama dari segi nama tidak mengharuskan sama dari segi kenyataan. Allah punya sifat ilmu, kita punya sifat ilmu, tapi ilmu yang ada pada kita jelas berbeda dengan ilmu yang ada pada Allah. Dari sisi mana bedanya? Pengetahuan kita terbatas dengan pengetahuan Allah sempurna. Demikian sifat-sifat Allah yang lainnya. Sifat-sifat yang sempurna yang disucikan dari setiap aib wa naqs. Allah memiliki sifat-sifat yang kamal. Lam yakun lahum kutrah wala wus'un fi dhalik fatabarakar rabb rabbul azim alwasi'al alim. Maka maha berkah Allah, Rabb yang sangat agung, yang maha luas, maha mengetahui, maha luas rahmatnya, maha mengetahui, maha alhamid yang terpuji, al-majid, al-shahid, al-muhit, jalla min ilahin la yuhsi ahadun sana'un alaih. Nam, Allah sesembahan yang maha mulia, yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitung sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa bal huwa kama asna ala nafsihi wa faqa ma yusni alaihi ibaduh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memuji atas dirinya melebihi apa yang hamba-hambanya memuji kepadanya. Fa hadhil ayatu dallat ala ilmihi al-muhiti bi jami'il asya. Wa kitabi al-muhit bi jami'il hawadis. Maka ini merupakan ayat yang menunjukkan tentang ilmunya Allah yang meliputi seluruh segala sesuatu. Demikian pula menunjukkan tentang catatan Allah yang meliputi segala seluruh kejadian-kejadian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekeliruan disebabkan keterbatasan pengetahuan ada pada saya. Barangkali ada yang belum pas, mohon diberikan faedah saya. Jazakumullah khairan. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.